بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad, memasuki bab La Yashba'u Duna Jarihi, bab tidak boleh seorang itu kenyang sendiri tanpa tetangganya. Berkata al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Muhammad ibnu Katsir, qala akhbarana Sufyan an Abdul Malik ibni Abi Bashir an Abdullah ibni Musawir qala. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai Abdullah ibn al-Musawir, di mana beliau berkata, sami'tu Ibn Abbasin yukhbiru Ibn al-Zubair yakul, aku pernah mendengar Ibn Abbas, yakni Abdullah Ibn Abbas, mengabarkan kepada Ibn Zubair dengan mengatakan, yakul, sami'tu Nabi SAW yakul, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, laisal mu'minu alladhi yashba'u wajaruhu ja'i'un. Ya. Bukanlah orang yang beriman ya, dengan keimanan yang sempurna, yang dia kenyang sendirian dalam keadaan, ya, padahal atau sementara tetangganya sedang kelaparan. Ini hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, ya, orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan, ya. Maka kita akan mendengarkan penjelasan dari ulama kita, Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, terhadap hadis ini. Kata beliau, yufidu hadzal haditsu annahu laisal mu'minu imanan kamilan alladhi yashba'u wajaruhu ja'i'un. Ya. Hadis ini memberikan faedah kepada kita, ya, bahwasanya tidak dikatakan seorang itu beriman dengan keimanan yang sempurna, ya, karena di sini penafiannya kesempurnaan iman, ya, bukan mutlaqul iman, ya. Yang dinafikan sini adalah al-imanul mutlak, ya, keimanan yang sempurna, bukan mutlakul iman. Ya. Jadi seorang belum beriman dengan keimanan yang sempurna, ya, jika dia kenyang, dalam keadaan dia tahu bahwa tetangganya sedang kelaparan, ya, dia tidak memberikan makanan kepada tetangganya yang sedang kelaparan. Ini maknanya kata beliau rahimahullah. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, ya. Tidak sempurna keimanan seseorang, ya. Di sini dinafikan keimanan, ya, tapi yang dinafikan adalah al-imanul mutlak, kesempurnaan iman, ya. Bukan berarti dia kafir, bukan. Laisal mu'min bukan berarti dia kafir, tapi yang dinafikan di sini sebagaimana yang dikatakan ulama adalah kesempurnaan iman. Dia imannya belum sempurna. Nah, sampai dia mencintai kenikmatan yang diperoleh oleh saudaranya sebagaimana dia cinta jika dia mendapatkan kenikmatan itu pada dirinya sendiri. Ya, tidak sempurna keimanannya jika masih ada hasad pada diri seorang. Ai anna sahibal imanil kamil huwa alladhi yatafaqqadu jarahu idza kana muhtajan ilaihi. Makna hadis ini, ya, Orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, dia akan memeriksa keadaan tetangganya. Jika tetangganya memang orang yang membutuhkan kepada bantuan. Fala yumkinu an yakuna al-jar yatamatta'u bil ma'akili wal masyaribi wa jaruhu la yajidu syai'an fala ya'tifu 'alaihi. Maka seorang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, ketika dia memiliki kenikmatan berupa makanan, minuman, dia tidak akan bisa bersenang-senang menikmati makanan, minuman tersebut dalam keadaan tetangganya tidak punya apa-apa. Lalu dia tidak bersimpati padanya. Tidak mungkin orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna seperti ini. Bersenang-senang, tapi kondisi tetangganya tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa diminum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Hadza la yattafiqu ma'a akhlaqil mu'minin al-kummal. Jika ada yang seperti ini, dia bersenang-senang, menikmati makan dan minuman, makanan dan minuman, dalam keadaan tetangganya kelaparan, maka ini tidak sesuai dengan akhlak orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Liza nafa'anhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-iman al-kamila fi hadzal hadis. Oleh sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan yang sempurna pada orang yang seperti ini dalam hadis yang telah kita bacakan. Dia bersenang-senang dalam keadaan tetangganya kelaparan. Balil mu'minul kamilul iman alladhi yukrimu jarahu biqadri ma yastati'u. Akan tetapi, perangai orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, dia akan memuliakan tetangganya sesuai dengan kemampuan yang dia bisa lakukan. La siyama indal hajati dharuriyati allati hiya hajatuhu ila ta'ami wa syarab. Terutama ketika tetangganya sangat butuh kepada kebutuhan-kebutuhan pokok. Seperti makanan dan minuman. Maka orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, dia akan membantu tetangganya sesuai dengan kemampuannya. Wa nahwiha minadh dharuriyyati syadidati allati la taqillu an hajatil jar ila ath-ta'ami wasyarab. Begitu juga seorang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, kata Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, dia akan memberikan bantuan dengan memberikan apa yang dia bisa lakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting. Kebutuhan-kebutuhan pokok tetangganya. Yang itu minimalnya, kata beliau, minimalnya kebutuhan makanan minuman. Ketika tetangganya kelaparan, maka orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, pasti dia akan membantu tetangganya sesuai dengan kemampuannya. Maka ketika itu, dia akan mendapatkan kesempurnaan iman ketika dia membantu tetangganya. Dan ini adalah ibadah yang sangat agung. Apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhai, maka itu adalah ibadah. Sebagaimana definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardha minal aqwali wal af'al batina wal zahirah. Ibadah itu adalah satu nama yang mengumpulkan semua yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik bentuknya ucapan atau perbuatan yang batin dan yang lahir. Yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Dan bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu itu dicintai oleh Allah dan diridhai Allah? Dengan mempelajari Al-Quran dan Hadis. Seperti yang sedang kita kaji saat ini. Disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, ya, bentuk kesempurnaan iman adalah ketika dia membantu tetangganya. Berarti ini adalah ibadah yang sangat agung, ya. Nah, sangat agung karena berkaitan dengan keimanan seseorang dan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis-hadis yang telah berlalu, ya. Nah, hadis sebelumnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min jarin muta'alliqun bi jarihi yaumal qiyamati yaqul ya rabbi hadza aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufahu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang hasan, betapa banyak tetangga yang bergelayut, ya, pada tetangganya pada hari kiamat nanti, ya, memegang tetangganya sambil mengatakan, wahai Rob, ya Allah, ya, tetangga aku ini di dunia menutup pintunya dariku, tidak mau memberikan kebaikan, tidak mau menolongku. Dan ini pasti akan terjadi, ya, ketika seorang menutup pintunya dalam keadaan dia mampu, ya, dan dalam keadaan, ya, nah memang waktu untuk berkunjung, ya, sebagaimana disebutkan dalam syarah yang sangat panjang dan telah kita bacakan dan telah kita dengarkan bersama. Ini akhir dari penjelasan bab la yashba'u duna jarihi. Ya. Masuki bab yang baru, bab yuksiru ma'al maraqi fayaksimu fil jirani. Bab, seorang itu memperbanyak kuah sup daging. Lalu dia membagikan marak tersebut kepada tetangga-tetangganya. Berkata Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, qala hadatsana Bishr bin Muhammadin, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Syu'bah an Abi Imran al-Jauni an Abdullah bin Shamit an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, kata Abu Dzar, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi salasin, ya, kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku dengan tiga perkara. Yang pertama, asma'u wa uti'u walau li 'abdin mujadda'il atrafi, ya. Aku diperintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa, meskipun penguasa itu adalah budak yang cacat, yang anggota tubuhnya terpotong-potong, ya, yang cacat. Aku diperintahkan, diwasiatkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa, meskipun penguasa tersebut adalah budak yang cacat. Kemudian wasiat berikutnya, wa idza sana'ta maraqatan fa aktsir ma'aha, ya. Rasulullah SAW, ya, mengatakan jika engkau membuat sup daging, ya, marok, maka perbanyaklah kuahnya. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Summanzur ahla baitin min jiranika. Lalu lihatlah keluarga tetanggamu, ya, lihatlah, perhatikanlah tetangga-tetanggamu. Fa asibhum minhu bima'ruf, ya, bagikanlah marok tersebut, sup daging tersebut kepada tetangga-tetanggamu dengan cara yang baik, dengan sopan. Kemudian wasiat berikutnya, wa shalli sholata li waqtiha, salatlah pada waktunya. Fa in wajadta al imama qad shalla faqad ahrazta salataka wa illa fahiya nafilatun. Salatlah pada waktunya, dan jika engkau mendapati penguasa atau imam sudah melakukan salat, maka salatmu yang telah dikerjakan di awal waktu, ya, itu telah sah. Di mana ini kondisinya ketika penguasa mengakhirkan sholat pada waktunya, ya. Maka diperintahkan untuk tetap mengerjakan sholat di awal waktu, di waktu yang telah disyariatkan. Kemudian kalau mendapati imam atau penguasa sedang sholat atau telah sholat di sini, ya, sudah mengerjakan sholat, maka sholatmu yang dikerjakan sendiri itu telah sah. Wa illa fahiya nafilatun. Dan jika engkau mendapati imam atau penguasa sedang sholat dan engkau masuk bermakmum dengan imam atau penguasa tersebut, maka itu dihitung nafilah sunnah, sholat sunnah. Ya, ini maknanya yang ketiga ini, wasit ketiga ini, ya. Ketika penguasa mengakhirkan sholat. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW tetap mengerjakan sholat pada waktunya. Ya. Tapi berusaha untuk mengerjakan sholat bersama para imam dengan para penguasa. Ya. Ketika kita berusaha mendapati sholat bersama penguasa, tapi ternyata mereka telah selesai sholatnya, maka sholat yang kau kerjakan di awal waktu, pada waktunya itu telah sah, ya. Tapi kalau engkau bisa ikut dengan imam, ya, kita pergi dari rumah menuju masjid ingin sholat bersama imam penguasa, masih sempat, maka sholat keduamu ini bersama imam dihitung sholat sunnah, ya, pahala sholat sunnah. Maka lebih jelasnya kita akan membacakan penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, ya. Kata beliau, fi hadzan nas dalilun ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusi ashabahu bi wasaya hakimatin wa rahimatin. Dalam nas ini, yakni dalam hadis ini, terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada para sahabatnya dengan wasiat-wasiat yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Wa bi umurin mukhtalifatil wasifati wal anwa' bihasabi halatihim. Dan wasiat-wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bervariasi, ya, bentuknya dan jenisnya sesuai dengan kondisi para sahabat. Wa min jumlatil wasaya hadhil wasiyatul qayyimah. Di antara wasiat Nabi SAW, wasiat yang termaktub dalam hadis ini yang telah kita bacakan. Karena ada wasiat kepada Abu Hurairah, ya, wasiat kepada sahabat yang lain, ya, dan wasiat yang akan kita kaji saat ini, wasiat kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Di mana isinya bisala sati a'malin min a'malil bir allati yusabu 'alaiha al-insan bi khairai ad-dunya wal akhirah. Dalam wasiat itu ada perintah untuk melakukan tiga amalan kebaikan yang akan diberi pahala jika orang melakukannya dengan kebaikan dunia dan akhirat. Ganjaran pahalanya dengan kebaikan dunia dan akhirat jika seorang melakukan tiga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Al-wasiyatul ula, wasiat pertama, asma'u wa uti'u walau li'abdin mujadda'il atraf, ya. Aku mendengar, disuruh untuk mendengar dan taat kepada penguasa meskipun penguasa itu adalah budak yang cacat. Maknanya kata Syekh Zaid, ya, ai wujubus sam'i wa ta'ati li waliil amril muslimi ayyan kana haluhu walau kana 'abdan habasyian, ya. Wasiat pertama ini maknanya apa? Kewajiban untuk mendengar dan taat kepada penguasa yang muslim apapun kondisinya, meskipun dia budak Habasyi dari Ethiopia, ya. Meskipun dia budak, ya. Budak sebagaimana yang kita ketahui dalam pelajaran fikih, ya, seperti barang diperjualbelikan, ya. Tapi Jika dia menjadi penguasa, tetap kita diperintahkan untuk taat. Ditambah lagi Habasyi, ya. Tetap kita diperintahkan untuk taat. Fa innahu tajibu ta'atuhu fil ma'ruf li hadisi innamat ta'atu fil ma'ruf. Meskipun kondisinya seperti itu, penguasanya budak Habasyi, tetap wajib untuk taat kepada pemerintah dalam perkara-perkara yang baik, tidak melanggar syariat. Berdasarkan hadis innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu pada perkara yang baik saja. Maknanya jika penguasa memerintahkan pada perkara yang melanggar syariat, maka kita tidak wajib mentaatinya pada perkara tersebut. Tapi tetap kita taat pada perkara-perkara yang lain, yang baik. Tidak boleh memberontak, tidak boleh melawan penguasa muslim. Madama lahu wilayatun 'amma aw khassah, selama penguasa itu memiliki kekuasaan yang umum atau yang khusus, wilayah yang umum atau yang khusus. Menjadi penguasa yang resmi. Dan masing-masing negara sebagaimana disebutkan dalam ijma', ya. Dinukilkan ijma' dari para ulama, ya. Ketika negara-negara telah terbentuk, ya, ada negara Indonesia, Arab Saudi, ya, masing-masing memiliki penguasa yang resmi. Wajib taat kepada penguasa negara masing-masing. Ya. Indonesia punya presiden, ya, dan bawahannya, ya, Arab Saudi punya raja. Ya. Sudah menjadi ijma', ya, masing-masing punya penguasa sendiri-sendiri. Ya. Tidak harus seperti yang disampaikan oleh orang-orang menyimpang, harus menjadi kekhilafaan dan sebagainya, tidak. Nah, karena itu dinukilkan kalau tidak salah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya, ijma' tersebut. Nah, selama sudah punya pasukan wilayah sendiri-sendiri, nah, maka itu penguasa yang resmi. Wa yajibu adamul khuruji alaihi, dan wajib kita taat dan tidak boleh melawan penguasa yang resmi. Balil wafa'u lahu bima bay'uhu alaihi. Kan tapi kita wajib memenuhi bay'at yang telah kita ucapkan kepada penguasa, ya. Sumpah setia yang telah kita ucapkan untuk taat, mendengar pada penguasa yang resmi, itu yang harus kita tunaikan. Dan wajib wata'awun ma'ahu fil umuri hatta yastatibbal amnu wa yaksural khairu wa yaqillas syarru, ya. Dan wajib berta'awun, bekerja sama dengan penguasa pada berbagai macam perkara, urusan, supaya keamanan suatu negara itu menjadi stabil dan kebaikan dalam suatu negara itu menjadi banyak dan kejelekan akan menjadi sedikit. Nah, ini termasuk keyakinan dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah seperti Al-Usul 6, Usul Sunnah Imam Ahmad, ya, dan yang lainnya. Hampir semuanya menyebutkan prinsip ini. Taat pada penguasa muslim pada perkara yang ma'ruf, yang baik, dan tidak boleh memberontak. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, ya, orang yang memberontak itu adalah mubtadi', ya, ahlul bid'ah. Nah, dan bentuk memberontak itu bisa dengan ucapan, dengan memprovokasi masyarakat. Nah, ini bentuk khuruj, ya, bentuk melawan pemerintah, dan bisa dengan senjata, ya. Kedua-duanya dilarang dalam syariat kita, ya. Memprovokasi di atas mimbar, memanas-manasi masyarakat untuk melawan penguasa, ini termasuk al-khuruj, ya, ala wulatil umur, ya. Kemudian wa ammal khuruju ala ulatil umur fa kulluhu syarrun hadzara minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadd at-tahdzir hatta law hasala taqsirun minal wali aw zulmun minhu li ra'iyyati Nama au ba'dhi afradiha fa innahu la yajuzu li ahadin an yakhruja 'alaihi au yusi'a ilaihi au yanshura masalibahu wa yakuna diddhuhu fil mujtama'. Adapun melawan penguasa, memberontak kepada penguasa, membangkang kepada penguasa yang resmi, yang muslim, maka itu adalah kejelekan, kata beliau. Semuanya adalah kejelekan. Mudaratnya sangat besar. Dan ini, sekali lagi, pelanggaran terhadap prinsip Ahlus Sunnah. Orang yang melakukannya adalah mubtadi. Nah, sebagaimana kata Imam Ahmad. Bukan cara untuk menasihati pemerintah, penguasa yang resmi. Oleh sebab itu, Nabi SAW memperingatkan agar tidak melakukan al-khuruj ini, melawan penguasa ini, dengan peringatan yang sangat keras, asyad dan tahdir. Sampai jika penguasa itu ya, melakukan kekurangan, ya, ada pada mereka taksir, kekurangan, atau kezaliman terhadap rakyat secara umum, atau kezaliman kepada individu-individu masyarakat, nah, meskipun itu terjadi, tetap tidak boleh seorang pun memberontak, memprovokasi, melawan pemerintah. Tidak boleh melakukan kejelekan kepada penguasa, dan tidak boleh menyebarkan kekurangan-kekurangan penguasa. Yansyura masalibahu. Tidak boleh menyebarkan kekurangan-kekurangan penguasa. Yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah dengan apa? Menasihati dengan empat mata. Ya. Itu jika kita mampu. Ya. Nah, jika penguasa menerima, itu yang kita harapkan. Tapi jika penguasa tidak menerima, maka seorang itu telah menunaikan kewajibannya, menasihati penguasa. Ya. Itu cara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Menasihati dengan empat mata. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ya. Disahihkan oleh Asy-Syalbani rahimahullah. Nah. Hadza khilafu manhaji ahli sunnati wal jamaah, ya. Jika seorang menyebarkan kekurangan-kekurangan aib-aib pemerintah, ya. Di mimbar-mimbar, di depan khalayak ramai, ini menyelisihi manhaj ahli sunnah wal jamaah, ya. Dan orangnya adalah mubtadi', ya, kata Imam Ahmad. Bal manhajuhum as-sam'u wa ta'atu li wali al-amril muslim fil ma'ruf kama aslaftu, ya, kama aslaftu. Akan tapi prinsip dan manhaj ahlu sunnah wal jamaah mendengar dan taat kepada penguasa muslim pada perkara yang baik, yang tidak menyelisih syariat, ya. Ya, ma'ruf ini mencakup perkara yang mubah, nah, dan perkara yang sesuai dengan syariat, nah, yang wajib atau yang sunnah, ya. Ini perkara yang ma'ruf, ya. Tidak melanggar syariat. Sebagaimana kata beliau yang telah beliau jelaskan panjang lebar pada syarah hadis sebelumnya. Ya. Nah. Kemudian, wasabru in hasala syai'un minal qusuri awil zulmi min ajlil maslahatil amah wa min ajli wasiyatillahi azza wa jalla bihim wa wasiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk prinsip ahlu sunnah adalah bersabar terhadap kezaliman para penguasa. Terhadap kekurangan para penguasa. Nah, bersabar terhadap kekurangan para penguasa itu didasari untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar. Dan didasari dengan atau dengan untuk menjalankan wasiat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dalam rangka menjalankan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita bersabar terhadap kezaliman penguasa, tidak menyebarkannya, kekurangannya, kezalimannya, ya. Tidak memprovokasi masyarakat. Kita bersabar, maka ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sangat besar. Nah, sebagaimana dalam hadis yang sangat banyak, ya. Naam. Wa in daraba dhahrak, ya. Meskipun mereka memukul punggungmu, wa akhadha malak, dan mengambil hartamu, maka tetaplah mendengar dan taat kepada penguasa. Ya. Semua perintah Allah dan Rasul itu adalah ibadah. Karena itu dicintai Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau kita hadirkan nas-nas ini ketika dizalimi penguasa, ya, bersabar, ya, berdoa agar Allah memberikan taufik kepada penguasa, maka ini ibadah yang sangat agung. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul dan para penguasa kalian, ya. Di sini ada perintah untuk mentaati para penguasa yang resmi, ya. Maka ini adalah ibadah yang sangat agung, perintah dari Allah, ya. Perintah dari Allah. Dan perintah dari Allah itu adalah ibadah. Dalam kaidah usul fikih al-amru lil wujub, asal dari perintah Allah dan Rasulnya itu menunjukkan kewajiban untuk melakukan perintah tersebut, ya. Selama tidak ada yang memalingkan kepada hukum sunnah atau hukum yang lain. Maka fawajabatit ta'ah wa harumal khuruju wal ma'siyalahu wal iftiyatu alaih. Sehingga wajib kita mentaati penguasa dan haram melawan, membangkang, memberontak kepada penguasa, wal ma'siyatulahu dan haram pula hukumnya melawan, ya, tidak mengikuti aturan penguasa. Dan diharamkan pula al-iftiyatu alaihi. Nah, mengada-ngada, ya, membuat kebohongan terhadap penguasa yang resmi, ya. Untuk memanas-manasi tentunya, untuk memprovokasi masyarakat, ini semuanya diharamkan. Melawan dengan ucapan, ya, dengan perbuatan, kemudian melakukan kebohongan-kebohongan agar orang lain, nah, terpancing untuk melawan penguasa, maka ini semua diharamkan, kata Syaikh Zaid rahimahullah. Wal khoslatu tsaniyah, wasiat yang kedua, ya, mintil kumul wasaya, dari wasiat yang disebutkan dalam hadis tadi, al ihsanu ilal jar bil hadiyati wal muwasati mimma yaqdiru alaihi jaruhu min ta'amin aw syarabin aw syai'in yantafi'u bihi. Wasiat tersebut adalah berbuat baik kepada tetangga dengan memberikan hadiah dan menghibur tetangga kita sesuai dengan kemampuan masing-masing. Baik dengan memberikan makanan, minuman, atau sesuatu yang lain yang bermanfaat untuk tetangga. Fatatib an-nafsu wa taqdil hajah wa yu'jarul wasil. Ya. Sehingga jiwa tetangga kita akan senang, bahagia karena diberi hadiah, dihibur oleh tetangganya. Watuqdhal haja, ya, watuqdhal hajatu, dan kebutuhan-kebutuhan tetangga terpenuhi, ya. Dan akan diberi pahala orang yang berbuat baik kepada tetangga tersebut. Nah. Ini wasiat kedua dan inti dari hadis ini. Nah. Yaitu berbuat baik kepada tetangga dengan apa saja bentuknya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian wasiat yang ketiga, wal wasiyatu tsalitsa, wasiat yang ketiga, iqamatus shalawat fi awqatiha jum'atan wa jama'atan fi buyutillahi tahirah, ya. Mengerjakan salat wajib pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Salat itu baik bentuknya salat Jumat atau salat wajib yang lainnya yang dilakukan dengan berjamaah, dilakukan di masjid-masjid Allah yang suci. Fassalatu hiya ummul ibadatil amaliyah. Salat itu adalah induk dari ibadah-ibadah yang zahir, yang tampak. yang menggunakan anggota tubuh kita, ya, menggunakan gerakan, ya. Wahia amudul Islam, dan salat itu adalah tiang agama Islam, ya. Wahia nurus sati'u fid dunya wal barzakhi wal akhirati li sahibiha, dan salat itu adalah cahaya yang bersinar, ya, di dunia, di alam barzakh, dan di alam akhirat nanti, yang akan menyinari orang yang melakukan sholat, yang mengerjakan sholat. Ya. Nah, dengan cahaya yang hakiki, ya, benar-benar cahaya, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak ayat, ya. Dalam surah Al-Hadid, ya, ketika engkau melihat orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, nah, cahayanya bersinar, ya. Dari depan dan dari samping kanannya, ya. Bushrakumul yaum jannatun tajri min tahtiyal anhar, dan dikabarkan kepada mereka yang diberikan cahaya ketika melewati as-sirat, jembatan yang dibawanya neraka. Nah, dikabarkan kalian akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal di dalamnya. Nah, akan diberikan cahaya yang hakiki, ya, ketika melewati as-sirat, ya. Melewati jembatan yang dibawanya jahannam, neraka jahannam. Liza buniyat lahal masajid, ya. Oleh sebab itu, masjid-masjid didirikan, ya, dibangun. Tujuannya agar kaum muslimin mengerjakan sholat wajib, ya. Mengerjakan sholat Jumat berjamaah di masjid, ya. Bukan hanya untuk dibangun, tapi tujuannya untuk dimakmurkan, ya. Agar kaum muslimin mengerjakan sholat wajib, sholat Jumat, ya, dan sholat-sholat yang lainnya di masjid Allah Subhanahu wa taala. Faman kana qadiran la yajuzu lahu an yusalliya fil baiti aw yusuqi aw al mihras walakin yusalli fil masjid. Barang siapa yang mampu untuk pergi ke masjid, ya, tidak ada uzur syar'i, maka tidak boleh dia sholat di rumah atau di pasar atau di kebun, tapi dia wajib sholat di masjid. Wala uzra lahu illa uzran syar'iyyan min maradin aw safarin aw nahwi dzalika min al a'zari syar'iyyah. Nah, dia tidak punya uzur, ya, kecuali uzur yang syar'i seperti sakit, safar, atau yang lainnya dari uzur-uzur syar'i yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih, ya, yang dengannya seorang, nah, boleh tidak sholat berjamaah di masjid, ya. Fa in fatat 'alaikal jama'a fi ba'dil ahyan wa hadartal masjida wa sallaita wa anta nadimun 'ala fawatil jama'atil ula kataballahu laka ajral jama'ah amma idza kunta nam ghaira mubalin aw ghaira muhtammin fal jazaa'u 'indallahi min jinsil amal, ya. Maka kata beliau, jika terluput jamaah, ya, darimu, ya, pada sebagian waktu dalam keadaan engkau sudah datang ke masjid, jamaah telah selesai, lalu engkau sholat sendirian, kemudian engkau menyesalinya karena telah luput dari jamaah, sholat berjamaah yang pertama, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan kepadamu pahala berjamaah. Tapi syaratnya tadi apa? Terluput, ya, karena ada sesuatu yang tidak bisa dia tinggalkan, ya. Tapi dia tetap ke masjid dalam keadaan dia menyesal, ya, sedih, ya, karena telah tertinggal jamaah pertama, kemudian dia bisa dapat jamaah yang kedua misalnya di masjid. Tetap Allah Subhanahu wa taala kataballahu laka ajrul jamaah, tetap memberikan pahala berjamaah. Tapi amma idza kunta ghairu mubalin, ya, tapi jika engkau tidak peduli, tidak perhatian, ya, dengan jamaah, fal jazaa'u 'indallahi min jinsil amal, maka balasan dari Allah itu sesuai dengan amal yang kita lakukan, ya. فهذه ثلاث وصايا ينبغي على المسلم حفظها وتطبيقها تطبيقا عمليا كما جاء في النص المذكور. Tiga wasiat yang telah kita dengarkan bersama-sama ini semestinya dijaga oleh setiap muslim dan dipraktikkan, ya, dilakukan dalam kehidupannya. Kama ja'a fi nafsil mazkur, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis tadi, maka hendaknya kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita semaksimal mungkin, karena ini wasiat dari Rasulullah SAW untuk Abu Dzar dan seluruhnya, ya. Karena kaidahnya, wasiat untuk sahabat itu, ya. Itu pun wasiat untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW, ya. Selama tidak ada pengkhususan terhadap individu-individu tertentu, maka hukumnya umum, ya. Sebagaimana nanti akan disebutkan dalam penjelasan berikutnya oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. InsyaAllah ba'da isya, insyaAllah ta'ala. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadhalu. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Sebelumnya kita telah mengkaji satu hadis dalam bab memperbanyak kuah sup daging al-maraq, kemudian membagikannya kepada tetangga. Karena itu nas hadis, ya. Kata Rasulullah SAW, "Idza sana'ta maraqatan fa'aktsir ma'aha." Jika engkau membuat maraq, sup daging, maka perbanyaklah kuahnya. Ini perintah Rasul SAW. Lalu bagikanlah sup tersebut kepada tetangga-tetanggamu. Tentunya sebagaimana yang telah kita kaji pada bab-bab sebelumnya, didahulukan tetangga yang paling dekat, kemudian tetangga yang berikutnya. Jika kita terbatas, ya, masakan kita, makanan kita, maka yang didahulukan adalah tetangga yang paling dekat dengan rumah kita. Ya. Mereka yang punya hak terhadap kita, ya, mendapatkan kebaikan dari kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, inna li jarain." Wahai Rasulullah, aku memiliki dua tetangga. "Fa ila ayyihima uhdi?" Kepada yang mana aku beri hadiah? Tetangga yang mana dari keduanya yang aku beri hadiah? Maka kata Rasul SAW, "Ila aqrabihima minki baban." Kepada tetangga yang paling dekat pintunya dari rumahmu. Ini jika makanan, minuman, atau harta kita terbatas, ya, tidak bisa memberikan kepada semua tetangga, maka didahulukan yang paling dekat dengan rumah kita. Kemudian telah kita bacakan penjelasan Syekh Zaid terhadap tiga wasiat Rasulullah SAW terhadap Abu Dzar, dan ini juga wasiat untuk kita semua. Yang pertama, untuk taat dan mendengar kepada penguasa pada perkara-perkara yang baik, tidak melanggar syariat, dan bersabar atas kezaliman mereka, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Seperti kata Rasul SAW, "In duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'." Dalam Sahih Muslim, meskipun punggungmu dipukul, hartamu diambil, maka tetaplah mendengar dan taat kepada penguasa Muslim yang resmi. Begitu juga sabda Nabi SAW, "Alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha." Wajib atas yang muslim untuk mendengar dan taat pada perkara yang dia cintai dan perkara yang dia benci, selama tidak melanggar syariat. "Illa an yu'mara bima'asyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'ata wala tha'ah. Kecuali jika diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, jika diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan taat untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, adapun ya, cara untuk menasihati penguasa telah disebutkan dalam hadis yang sahih dalam kitab As-Sunnah li Ibn Abi Asim. Kata Rasulullah SAW, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi ala niyatan. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, maka jangan secara terang-terangan di depan umum. Walakin ya'khudhu biyadihi fayakhlu bihi. Akan tapi yang benar, engkau ambil tangan penguasa itu, lalu bicara dengan empat mata. Fa in qabila minhu fadzaka, jika penguasa itu menerima nasihatmu, maka itu yang diharapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaih. Tapi jika penguasa itu tidak menerima nasihatmu, maka engkau telah menunaikan kewajiban menasihati penguasa. Nah, adapun ya, menyebutkan kekurangan dan kezaliman penguasa di mimbar di depan khalayak ramai, itu menyelisihi akidah dan prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan ini diantara bentuk al-khuruj ala ulatil umur. Ya, dengan lisan. Nah, memanas-manasi masyarakat untuk melawan penguasa. Ya. Oleh sebab itu, ada perkataan yang bagus disebutkan oleh Ibn Taymiyah dalam fatwa beliau. Situ nasanatan min imamin jairin aslahu min laylatin wahidatin bila sultan. Ya. 60 tahun. Ya. Di bawah kekuasaan penguasa yang zalim, itu lebih damai, lebih tenteram, lebih baik daripada satu malam tanpa ada penguasa. Ya. Dan ini kita saksikan bersama. Ketika ada negara yang terjadi kudeta di negaranya, ya, kemudian penguasanya lengser, ya, tidak ada penguasa, maka kekacauan terjadi di mana-mana, ya, tidak ada keamanan, kehormatan ya, dirusak, ya, perampasan, ya, dan lain sebagainya, maka ini sangat benar, ya. Maslahatnya sangat besar bersabar dengan penguasa, dan itu ibadah bersabar dengan kezaliman dan kekurangan penguasa muslim, apapun kekurangannya, fisik, cara bicara, sikapnya, apapun itu yang dianggap kekurangan, bersabar tidak menyebutkan kekurangannya, itu adalah ibadah, karena ini menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga Al-Fudhail bin Iyad dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya berkata, "Lau kana lana da'watun mujabatun la da'awna biha li sultan." Ya. Bisa dilihat dalam kitab As-Siyasatu Syar'iyyah. Kata mereka, kata para ulama, "Seandainya kami punya doa yang mustajab, pasti kami gunakan untuk mendoakan penguasa." Ya. Karena jika penguasa bagus, ya, adil, maka masyarakatnya pun akan mendapatkan kebaikan dari penguasa tersebut. Nah. Kita akan lanjutkan sedikit. Ya. Wa fi riwayatin an Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan qol. Ya. Dari riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Dzar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzarin, idza tabakhta maraqatan fa akthir ma al maraqah." Wahai Abu Dzar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika engkau memasak sup, daging, maka perbanyaklah kuahnya. Nah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikanlah tetangga-tetanggamu. Awiksim fi jiranika, atau bagikanlah sop daging itu kepada tetangga-tetanggamu. Nah, ini juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim nomor 2625. Hadis yang sahih. Maka kata Asy-Zaid Al-Madkhali rahimahullah, وهذه رواية ثانية مختصرة في الموضوع الذي هو إكرام الجار. Ini adalah riwayat kedua yang sangat ringkas, tapi sangat banyak maknanya, faedahnya dalam pembahasan ini, yaitu pembahasan memuliakan tetangga. Nah, dalam bab ini. Wahia wa in kanat khasatan bi Abi Dzar radhiyallahu anhu illa annaha fi nafsil waqti 'amatan li jami'il muslimin, ya. Hadis ini, ya, zahirnya perintah Rasulullah SAW secara khusus kepada Abu Dzar untuk memperbanyak kuah marak. Tapi pada waktu yang bersamaan, ini perintah untuk seluruh kaum muslimin. Nah, ini kaidah, ya, dalam hadis-hadis, ya, yang berkaitan dengan individu sahabat, itu umum hukumnya. Nah, seperti kisah tentang Li'an, ya, tentang Zihar, dan yang lainnya. Walaupun itu terjadi pada individu-individu sahabat, tapi hukumnya untuk seluruh kaum muslimin, termasuk di sini. Kita juga diperintahkan untuk memperbanyak kuah, ya, dari sop daging, ya, dan yang lainnya, makanan-makanan yang lainnya, untuk dibagikan kepada tetangga. Lianna kalam al-Mustafa alaihi salatu wasalam hayya Allahu lahu min nam hayya Allahu lahu man yudawwinuhu wa yahfazuhu wa yuballighuhu, ya. Karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasalam itu, ya, telah Allah siapkan orang-orang yang menulisnya, menghafalkannya dan menyampaikannya, termasuk hadis ini. Hadis-hadis Rasulullah SAW itu telah Allah siapkan, ya. Siapa saja yang akan menulisnya, membukukannya, maka kita dapati begitu banyak kitab-kitab hadis, ya, dari Al-Kutubus Sita, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Jami' At-Tirmidzi, nah, belum lagi Masanid, Musannafat. Nah, beribu hadis, ya, jutaan hadis, ya. Nah, belum kita pelajari semua. Tapi telah Allah siapkan orang-orang yang mengumpulkannya. Nah, Allah jadikan Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, ya, yang mengumpulkan Sahih Bukhari. Nah, isinya semua hadis-hadis yang sahih. Allah jadikan Al-Imam Muslim yang mengumpulkan Sahih Muslim. Allah jadikan ulama-ulama lainnya, ahli hadis lainnya, ya, seperti Asy-Syaikh Al-Albani yang terkini, ya, mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dalam al-silsilatu, nam silsilatul ahadisus sahihah, dan mengumpulkan hadis-hadis dhaif yang palsu dalam silsilah al-hadisul dhaifah wal maudhu'ah, ya. Nah, Allah jaga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah jaga. Allah jadikan, Allah pilih orang yang menulis, yang menghafalkannya dan menyampaikannya, termasuk para santri di sini. Nah, telah Allah pilih untuk menghafalkan hadis arba'in, umdatul ahkam, dan itu ibadah. Nah, menghafalkan wahyu Allah, ya, karena hadis itu adalah wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Rasulullah SAW itu berucap dari hawa nafsunya, dari keinginannya sendiri. Tapi yang Allah ucap, yang beliau ucapkan itu adalah wahyu Allah. Nah, menghafalkan wahyu Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Idz syahidu yuballighul ghaiba wal alimu yuballighul jahilah, ya. Karena orang yang menyaksikan kejadian pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu pada hadis ini adalah Abu Dzar, menyampaikan kepada yang tidak hadir, pada sahabat yang lain, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, dan seterusnya sampai kepada kita saat ini kita kaji. Nah, Allah takdirkan kita bisa mengkaji hadis yang mulia ini. Begitu juga al-alim, orang yang alim, nah, menyampaikan kepada orang yang jahil tentang hadis ini, tentang hadis yang pernah dilihat dan dialami kejadiannya oleh para sahabat. fatabqa wasayan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawjihatuhu wa ahkamuhu kulluha mawjudatan baina adhhuril muslimin, sehingga wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta arahan-arahan beliau dan hukum-hukum yang beliau sampaikan tetap ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dan pada masa ini, subhanallah, begitu mudah kita untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dengan kitab-kitab yang sangat bagus cetakannya, sudah ada harokatnya, ada titiknya. Nah, di mana pada zaman dulu manuskripnya enggak ada titiknya, enggak ada harokatnya. Makanya kita sering dapatkan dalam kitab-kitab yang terdahulu disebutkan ini musanna atau muahada, itu menunjukkan satu titik, dua titik, ya. Karena tidak ada titik zaman dulu, ya, kitab-kitab yang lama. Begitu juga pada masa ini dimudahkan, ya, ada aplikasi-aplikasi hadis, ya, syarahnya, takhrijnya sangat dimudahkan. Tapi sangat disayangkan, nah, semakin dimudahkan oleh Allah, tapi semakin malas pula orang untuk mengkajinya, mempelajarinya. Menjadikan kajian-kajian hadis itu sampingan saja. Nah, ini sangat disayangkan. Padahal ini adalah ibadah yang sangat agung. Nah, Allah akan memberikan pahala bagi orang-orang yang ikhlas, ya, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min jumlati dzalika hadhihi alwasiyah min ajli alihsani ila aljari an tata'ahadahu bi syai'in min at-ta'am. Di antara wasiat yang sampai kepada kita, ya, terus dijaga oleh Allah dan kita pelajari saat ini, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, kita pelajari dari kitab yang sedang kita kaji saat ini, ya. Disebutkan hadis yang menyebutkan, nah, berbuat baik kepada tetangga itu adalah ibadah, ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya. Kita diperintahkan untuk memperhatikan tetangga kita. Antata'ahadahu, engkau memperhatikan tetangga yang ada di sekitarmu. Lalu engkau berikan makanan yang engkau punya. Lasiyama fi awqatil haja, terutama pada waktu-waktu yang tetangga kita membutuhkan pertolongan kita, bantuan kita. Nah, ketika kena musibah, bencana, dan yang lainnya, maka saat itu sangat ditekankan untuk memberikan kebaikan kepada tetangga, menolong tetangga. Fayakunu lakal ajr ya akhil muslim ala hadzal ihsani alladhi nafadhta fihi wasiyatal mustafa alaihi salatu wasalam ala wajhihal asna ibtigha mardhatillah wattiqa'a iqabihi wallahu a'lam. Sehingga jika engkau melakukan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, berbuat baik kepada tetangga, wahai saudaraku muslim, engkau telah melaksanakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang paling tinggi, ya, paling sempurna. Dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan takut dari hukumannya, wallahu a'lam, ya. Intinya kata beliau, berbuat baik kepada tetangga ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibadah yang sangat agung, ya, jika dikerjakan dengan ikhlas, ya. Menghadirkan keutamaan-keutamaan berbuat baik kepada tetangga ketika kita menolong tetangga, memberikan apa yang kita punya kepada tetangga. Nah, ini adalah ibadah yang sangat agung jika dikerjakan dengan ikhlas, ya. Mungkin sampai sini dulu. Kita telah menyelesaikan bab yuksiru ma'al marak fayaksimu fil jiran, ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan memasuki bab khairil jiran, bab tentang siapa sebaik atau tetangga yang paling baik, ya. Akan disebutkan pada pertemuan berikutnya jika Allah mengizinkan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadzalu barakallahu fikum.